Ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil dari kajian ini. Pertama, bagi akademisi, dengan meningkatnya kebutuhan akan kajian interdisipliner dan pemaknaan terhadap arsip dalam era digital, mungkin kita harus berpikir untuk mengembangkan paradigma alternatif dari paradigma ilmu kearsipan yang telah mapan. Sedangkan bagi praktisi, dengan memahami oposisi biner kekuatan dari arsip, kita mungkin bisa mempertimbangkan untuk merubah gaya berpikir yang selama ini cenderung prosedural menjadi cara berpikir lateral dan holistik. Sedangkan bagi individu, pengetahuan adalah satu-satunya cara untuk bisa mengamankan arsip pribadi. Jika dalam level individu, kesadaran akan nilai arsip, kekuatan arsip, dan ancaman dari arsip telah terbentuk, maka akan lebih mudah untuk mengembangkan budaya tersebut pada level organisasi dan negara.